udah mawa pangharepan diliwirna angin letik seri tapi kembang tesulaya geni sulaya te nepanyangka luka cipta geta mama ayuna pasti gumati gumelar anjeun geus